Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sebagai agama yang mulia, Islam datang memberi rahmah, menjadi rahmah bagi segenap alam semesta. Sebagai agama yang telah lengkap segenap aturan, tata nilai yang terkandung di dalamnya, Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menebarkan kebaikan demi kebaikan, tidak semata kebaikan itu untuk sesama manusia. Islam mengajarkan pula segenap kebaikan itu untuk makhluk Allah yang lainnya, baik hewan maupun tumbuhan. Dan Islam secara tegas mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa menunaikan kebaikan itu di setiap saat, di setiap waktu. Dan itulah keindahan Islam, yaitu sebagai agama yang senantiasa menganjurkan pemeluknya untuk berbuat kebaikan. Di antara perintah kita berbuat baik, sebagaimana hadis dari Abi Ya'la Syadad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna allaha katab al ihsana ala kulli syai' Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabh. Wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha kataba al-ihsanu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat kebaikan ala kulli syai' terhadap segala sesuatu. Yang dimaksud kata kataba di sini yakni aujaba, mewajibkan. Wallahu ta'ala aujaba al-ihsana ala kulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan berbuat kebaikan terhadap segala sesuatu, terhadap tiap sesuatu. Oleh karena itulah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya al-ihsan meliputi tiga perkara. Disebutkan oleh beliau, yang pertama, al-ihsanu yakunu bainal abdi wa bainar rabbih. Berbuat ihsan yaitu dilakukan oleh seorang hamba terhadap Rabbnya. Yang kedua, wa bainal abdi wa bainan nas, hendaknya berbuat ihsan itu dilakukan oleh seorang hamba terhadap sesamanya, sesama manusia. Kemudian yang ketiga, wa bainal abdi wa bainal bahaim, berbuat ihsan hendaknya dilakukan oleh seorang hamba terhadap binatang peliharaan atau binatang ternaknya. Yang dimaksud atau masuk dalam kategori al-ihsan bainal abdi wa bainar rabbih, dan ini beliau sebutkan sebagai fahuwa a'la maratibid din, yaitu tingkatan yang tertinggi, tingkatan paling tinggi di dalam tingkatan agama, yaitu di mana seseorang melakukan perbuatan ihsan kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu terjadi manakala seorang hamba beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan ia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa dhalika bi ayya'budar rabbahu ka'annahu yusyahidu. Seseorang berbuat ihsan kepada Rabbnya yaitu ketika ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan ia melihat kepada Rabbnya. Dan itulah yang terkandung di dalam definisi al-ihsan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupakan seorang laki-laki tentang makna atau pengertian al-ihsan. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. ihsan itu engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan dirimu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika engkau tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pasti melihat dirimu. Ini tingkatan tertinggi di dalam agama. Ketika seorang hamba berbuat ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia menunaikan ibadah, dan apa yang ia tunaikan dari ibadah itu seakan-akan ia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk berbuat ihsan pula disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wala yusyrik bihi syai'an, seorang hamba tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Seorang hamba mentauhidkan, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Ini adalah perbuatan ihsan kepada Rabbnya. Dan dakwah para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya atau kepada kaumnya di atas muka bumi ini adalah dalam rangka untuk menanamkan sikap ihsan kepada Rabbnya. Di antara prioritas dakwah, bagaimana kaum tersebut, umat tersebut menunaikan perbuatan ihsan kepada Rabbnya, yaitu dengan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'i'budullaha wajtanibut tagut. Ini tugas kerasulan, tugas para rasul Allah subhanahu wa ta'ala diutus ke muka bumi agar kaum mereka, umat mereka, menunaikan perbuatan ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang tugasnya adalah an'i'budullaha wajtanibut tagut. Tugasnya menyerukan kepada umatnya, kepada kaumnya, untuk mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan menjauhi tagut, menjauhi sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, entah itu dalam bentuk berhala atau yang lainnya. Ini adalah tugas para rasul Allah subhanahu wa ta'ala, menanamkan kebaikan kepada umatnya, dan bentuk kebaikan itu adalah tertanamnya tauhid pada segenap umat manusia. Dan tugas ini pula yang sekarang kita emban, yaitu kepada segenap manusia kita dakwahkan tauhid agar mereka memiliki akidah yang sahihah, memiliki i'tiqad yang lurus sesuai sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manakala ia ataupun seseorang telah memiliki hal yang demikian, maka ia akan bisa berbuat ihsan kepada Rabbnya. Seseorang tidak akan bisa berbuat ihsan kepada Rabbnya manakala tidak memiliki bekal ilmu tauhid, tidak memiliki akidah yang sahihah, sehingga ia akan melakukan amalan-amalan yang tidak masuk dalam kategori al-ihsan itu tadi. Maka termasuk daripada perbuatan ihsan kepada Rabbnya, yaitu ketika seseorang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Termasuk perbuatan ihsan disebutkan wayakhafahu, dan seorang hamba tersebut memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki rasa takut. Dan tidaklah rasa takut itu muncul pada diri seorang hamba kecuali hamba itu seorang yang berilmu. Karena sesungguhnya hanya orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang termasuk dari kalangan kategori para ulama. Maka orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Dia berilmu. Dia seorang alim. Karenanya, agar ia bisa berbuat ihsan dalam bentuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia dituntut untuk bisa berilmu. Dan kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasannya ketika seseorang telah melakukan satu perbuatan ihsan, atau ia masuk dalam kategori berbuat ihsan kepada Allah, yaitu dalam bentuk beribadah seakan-akan ia melihat Allah. Dan kalaupun ia tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah melihat dirinya. Maka ihsan yang demikian ini maknanya adalah itqanul ibadah. Adanya kekokohan, kuatnya ibadah yang ia tunaikan. Betapa tidak seseorang yang senantiasa seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala merasa yakin Allah melihat dirinya, maka segenap perilaku, segenap tingkah laku, tutur katanya akan ia jaga, karena sesungguhnya Allah melihat dirinya. Dalam keadaan demikian, itu berarti tumbuh kekuatan pada dirinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisannya senantiasa beribadah kepadanya. Gerak-geriknya senantiasa dalam rangka beribadah kepadanya. Tindak tanduknya, perilaku, tingkah lakunya, semuanya dalam bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ia sudah demikian, berarti kuatnya peribadatan yang ia tunaikan, merasa dirinya diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita merujuk dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang kedua adalah al-ihsanu fima bainal abdi wa bainan nas. Berbuat ihsan seorang hamba terhadap sesamanya, terhadap sesama manusia. Yaitu manakala ia melakukan perbuatan-perbuatan yang dituntunkan di dalam agama, Kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini sebagai bentuk al-ihsan, perbuatan baik kepada Rabb-nya. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut disebutkan, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub ilal akhir ayat. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-36 ini menyebutkan beberapa perincian seorang hamba berbuat ihsan kepada sesama manusia. Di dalam ayat ini disebutkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ini berarti hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi, hadis dari Abi Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, meliputi pula bagaimana kita harus berbuat ihsan kepada kedua orang tua, terutama berbuat baik kepada ibunya yang telah melahirkannya dalam keadaan lemah dan semakin lemah, telah menyusuinya dan telah mengasuh, membimbing, mengarahkannya. Maka sebuah kewajiban bagi seorang muslim manakala ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah yang bersifat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai, termasuk diantaranya adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat ihsan. Demikian juga wabidzil qurba, kepada karib kerabat, orang-orang terdekat. Demikian juga wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Ini merupakan bentuk perbuatan-perbuatan baik itu harus kita tebarkan. Jadi kalau kita memperhatikan bentuk-bentuk di mana kita harus berbuat baik, kita akan dapati sekian banyak orang-orang yang harus kita baiki. Dan inilah yang diajarkan oleh Islam ketika al-ihsan itu, perbuatan baik itu harus ditunaikan kepada tetangga kita. Karena sesungguhnya Nabi SAW sebagaimana di dalam ayat tadi, berbuat ihsan kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendorong pula agar kita berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Atau dalam riwayat lain disebutkan, fal yukrim jarahu, muliakan tetangganya. Kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala, termasuk memuliakan tetangga yaitu al-ikrama bil qaul, memuliakan dengan ucapan. Tutur kata kita, tutur kata yang baik, tutur kata yang kemudian tidak menyakitkan tetangganya. Termasuk diantaranya adalah memberi salam kepada tetangga, membiasakan menebar salam, sehingga dengan pemberian salam, dengan penyampaian salam, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditumbuhkan rasa cinta. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW, manakala kecintaan itu ingin tumbuh, kata Nabi SAW, afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Dan termasuk memuliakan tetangga, memuliakan teman dekat kita, memuliakan orang tua, di antaranya dengan memberi salam tersebut. Termasuk daripada berbuat baik terhadap sesama, terutama kepada teman dekat, tetangga kita, yaitu tidak mencari-cari aib, mencari-cari kesalahan saudara kita. Justru kita harus menutup kesalahan atau aib-aib tersebut, cacat celah tersebut, dan tidak kemudian mengumbar ke orang lain. Ini termasuk dari bentuk al-ihsan. Ihsan bainal abdi wa bainan nas. Dan ini termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Kalimat ringkas tetapi mencakup kepada segala sesuatu yang luas jangkauannya. Ala kulli syai, termasuk diantaranya saudara-saudara terdekat kita. Jangan sampai kemudian digunjing, jangan sampai dicari-cari aibnya, kesalahannya. Apalagi dengan tujuan untuk menjatuhkan. Dimaksudkan untuk menjatuhkan saudara kita. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela, sangat tercela. Dan ini tidak masuk dalam kategori apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Manakala seseorang sudah mencari-cari kesalahan orang lain, manakala seseorang sudah kemudian mencari-cari cacat celah orang lain, saudara kita lagi, terkhusus sama salafiyin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Di mana diri kita dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini? Lupakah kita dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Sehingga kemudian aib cacat celak saudara kita ini disebar. Tidakkah kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini? Maka sudah saatnya kita memperbaiki diri, berbuat ihsan kepada sesama manusia, terkhusus kepada kalangan salafiyin. Jaga nama baik, jaga kehormatannya. Saya tidak ngata-ngatain kok. Saya cuma nulis di WhatsApp saja. Sama. Dan itu pun japri. Mau japri, mau japri, japru, japre, sama semua. Intinya ketika aib cacat celah saudara kita ditebar, baik ditebar itu kepada orang per orang, individu kepada individu, atau kepada grup, hakikatnya itu adalah sifat yang tercela. Ketika seorang muslim memiliki kehormatan yang harus ia jaga, yang tidak boleh dijatuhkan kehormatannya, maka ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segenap sesuatu, termasuk diantaranya kepada segenap manusia. Dalam hal ini terkhusus adalah seorang muslim yang dijaga darahnya, dijaga hartanya, dijaga kehormatannya. Haram darahnya untuk ditumpahkan, haram kehormatannya untuk dijatuhkan, haram hartanya untuk dirampas tanpa seizinnya. Ini perbuatan ihsan yang harus kita jaga terhadap sesama muslim. Dan yang ketiga, wa kadzalika al-ihsanu bainal insan wa bainal bahaim. Demikian pula berbuat ihsan seorang hamba, berbuat ihsan seseorang kepada al-bahaim, kepada binatang peliharaannya, binatang ternaknya. Apabila binatang peliharaannya lapar, diberilah makan. Apabila haus, diberi minum. Apabila binatang peliharaannya sakit, diringankan sakitnya, diobati. Dan terkait dengan berbuat baik kepada binatang, yaitu hendaklah kita jangan menyakiti binatang tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul atas id ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqtaha fasaqathu faghufira laha bihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seekor anjing yang mengitari sebuah sumur yang anjing itu nyaris mati karena kehausan. Ketika itu salah seorang pelacur Bani Israel melihat anjing tersebut yang dalam keadaan nyaris mati karena kehausan. Maka kemudian sang pelacur Bani Israel ini melepas sepatunya, mengambil air dengan sepatunya, kemudian meminumkan air yang diciduk dengan sepatunya itu ke anjing tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghfira laha bihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni sang pelacur Bani Israel tadi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wal baghiyu zaniyah. Yang dimaksud al baghiyu ini adalah pezinah wanita, pelacur. Wazina a'adhamu wa akbahul jara'im ba'da syirk. Sedangkan perbuatan zina itu adalah perbuatan dosa yang paling besar, paling jelek setelah kesyirikan. Tapi walaupun perbuatan dosa paling besar, paling jelek setelah kesyirikan, dengan sebab ia menolong seekor anjing, pelacur Bani Israel itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau terhadap binatang anjing saja seperti itu sikapnya, sedemikian baik sikapnya, terlebih kepada istri kita, terlebih kepada suami kita kalau istri, terlebih kepada anak kita, terlebih kepada tetangga kita, terlebih lagi kepada kedua orang tua kita. Seharusnya demikian. Ya. Kalau orang-orang barat senantiasa melantangkan tentang hak asasi manusia, Islam tidak hanya berbicara tentang hak asasi manusia. Islam tidak semata-mata meneriakan pentingnya hak asasi manusia. Islam sudah mengajarkan tidak hanya kepada manusia, kepada hewan sekalipun, kepada anjing sekalipun, Islam mengajarkan untuk berbuat baik, tidak menyakitinya. Bagaimana kalau menyakitinya? Bahkan sampai mati binatang itu, tidak memberinya makan, sementara binatang itu dikerangkeng, diikat. Islam mengancam orang yang menganiaya binatang seperti ini, diancam dengan neraka. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Bukhari, disebutkan, dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin, ada seorang wanita masuk neraka dengan sebab seekor kucing. Kenapa wanita itu masuk ke neraka dengan sebab seekor kucing? Ada apa dengan kucing? Dalam hadis itu disebutkan, rabatotha falam tut'imuha. Kucing itu diikatnya, dikerangkeng. Sementara kucing itu tidak diberi makan. Walam tada'ha ta'kulu min khasasil ard, dan tidak dibiarkan kucing itu untuk mencari makan sendiri di atas muka bumi, mencari makanannya di muka bumi. Ini yang menyebabkan seseorang kemudian masuk ke neraka. Jadi sangat luar biasa Islam memperhatikan, memperhatikan jangankan hak asasi manusia, hak asasi hewan sekalipun diperhatikan oleh Islam. Fatwa para ulama yang tidak boleh menyiksa walaupun binatang itu mengganggu, seperti tikus. Kalau mau dibunuh, bunuh sekalian. Jangan dibunuh tapi dimain-mainkan dulu. Ditangkep, perangkap, pakai lem. Belum mati sudah dilempar ke sungai. Penyiksaan namanya. Penyiksaan namanya. Dan yang demikian ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Kalau mau dilempar ke sungai, bunuh dulu. Sekalian dapat pahala. Baru setelah itu dilempar ke sungai. Dilempar ke sungai ini pun perlu dipertanyakan sungainya seperti apa. Kalau sungainya dimanfaatkan oleh banyak manusia, jangan sampai. Sehingga air sungai terkontaminasi. Atau menjadi tercampur dengan sesuatu yang kotor. Karena air sungainya dimanfaatkan oleh banyak manusia, oleh masyarakat. Inilah Islam. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Berbuat baik kepada segenap sesuatu, termasuk diantaranya hewan. Dan yang demikian ini senantiasa ditekankan di dalam Islam. Dalam hadis yang lain disebutkan, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu pula, bainama rajulun yamshi fastadda alaihi al'atash fanazala bi'ran fashariba minha thumma kharaja faidha huwa bikalbin yalhathu ya'kulu thara minal 'atash. Ada seseorang yang kehausan, haus yang amat sangat. Kemudian dia menemukan sebuah sumur. Ia masuk ke dalamnya, ia minum di sumur tersebut. Ketika ia keluar dari sumur tersebut, ia dapati seekor anjing yang sedang menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan. Menjulur-julurkan lidahnya ke tanah yang basah, tanah yang lembab, karena kehausan anjing tersebut. Faqala laqad balagha hadha mithla alladhi balagha bi. Kata laki-laki ini, anjing tersebut kok seperti saya. Ia pun kehausan seperti saya sebelumnya kehausan. Famala'a khuffah thumma amsakahu bifi. Kemudian ia penuhi khufnya, sepatunya. Ia gigit dengan bibirnya, dengan mulutnya. Thumma raqa fasaqal qalb. Kemudian ia naik, keluar dari sumur tersebut. Kemudian ia beri minum anjing yang kehausan tersebut. Dalam hadis itu diceritakan, fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepada laki-laki tersebut. Faghafarallahu, dan Allah mengampuni dosa laki-laki itu dengan sebab memberi minum seekor anjing, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berterima kasih kepada laki-laki tersebut. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana seorang muslim, terlebih sunni salafi, harus berbuat ihsan hatta kepada binatang, hatta kepada anjing sekalipun. Tidak boleh ia disakiti. Ini terkait dengan binatang. Jadi kalau orang barat ada hak asasi manusia, di dalam Islam sudah ada, tidak hanya hak asasi manusia, ada hak asasi untuk hewan. Undang-undangnya perlu ditambah ratifikasinya, hak asasi untuk hewan. Kalau hak asasi untuk manusia sudah, pemerintah Republik Indonesia meratifikasi undang-undang itu. Walaupun undang-undang itu bagi kaum muslimin sangat tidak tepat, karena di dalam undang-undang hak asasi manusia dibolehkan untuk murtad, sementara ajaran agama kita tidak boleh seseorang dengan kemauan dia sendiri murtad. Ada aturannya di dalam Islam. Kalau ada orang muslim murtad, maka waliul amr, pemerintah, harus mendudukkan dia, menegakkan hujah pada dia, sampai dia kembali lagi ke dalam Islam. Kalau ia terus memaksakan murtad, maka pemerintah boleh untuk kemudian menghukum dia dengan menghukum membunuhnya. Itu di dalam syariat Islam. Tapi di dalam undang-undang HAM, oh bebas saja. Ini di antara pasal yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka di dalam hadis tadi disebutkan, qalu ya Rasulullah, wa inna lana fil baha'im ajran. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah bagian bagi kami pahala terkait dengan bahaim ini, terkait dengan binatang peliharaan, binatang ternak? Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin rabbatin ajrun. Pada setiap hati yang basah, perut yang basah, tenggorokan yang basah, ajrun, ada pahala bagi orang yang memberi air tersebut. Akhlak yang sangat tinggi sekali. Akhlak yang sangat tinggi sekali. Dan demikianlah Islam mengatur. Di dalam hadis ini disebutkan, Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila engkau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, yang dimaksud membunuh di sini yaitu berkaitan dengan al-qisas wal had, berkaitan dengan hukum qisas dan had. Hukum qisas yaitu seseorang membunuh, dibunuh lagi. Yang melaksanakan atau eksekutor untuk membunuh orang yang sudah membunuh orang lain ini, waliul amr, melalui proses peradilan. Kemudian ada eksekutornya. Maka ketika membunuh, menegakkan hukum ini, pedangnya pun harus tajam. Sekali sentuh, putus. Jangan dibacok-bacok terus. Sekali tebas, putus. Jangan sekali tebas, masih belum tebas lagi, belum lagi tebas, itu namanya menyakiti. Dan itu tidak dibenarkan. Maka disebutkan, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Bila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik pula, yaitu dengan cepat. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabh. Demikian juga ketika kalian menyembelih, maka baguskan cara menyembelihnya. Di antara cara membaguskan menyembelih itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yuhidda ahadukum syafratahu. hendaknya kalian pertajam mata pisau yang akan digunakan untuk menyembelih hewan tersebut. Jangan sudah sampai leher sapi ditarik ke atas ke bawah, ternyata tumpul pisaunya. Ini yang demikian menyiksa, menyakiti hewan. Bahkan para ulama seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah sampai kepada menjaga perasaan hewan itu sendiri. Ketika menyembelih hewan-hewan kurban misalnya, jangan diperlihatkan teman-temannya ada yang disembelih di situ. Itu sampai sedemikian Islam mengatur. Dan ini menunjukkan ketinggian peradaban Islam, ketinggian nilai-nilai Islam. Tidak ada di dalam ajaran-ajaran yang lain seperti ini. Sedemikian dijaga hewan. Maknanya apa? Kalau hewan saja diperlakukan seperti itu, tidak boleh dipukuli, disakiti, apalagi manusia. Manusia itu siapa? Ya istri kita, itu manusia. Anak kita, itu manusia. Kalau hewan saja tidak boleh disakiti, terlebih lagi istri kita, anak kita. Baik disakiti secara fisik maupun disakiti secara maknawi, perasaannya. Namanya manusia suka lupa. Istri sudah menyuguhkan makanan di meja makan, sayur bayamnya sudah siap, tempe goreng hangatnya sudah siap, nasi putih yang pulen hangat pun sudah siap, ditambah dengan goreng ikan tongkolnya yang begitu menggoda, plus sambal terasinya yang masih di atas cobek, luar biasa. Ketika kita diminta, ayo makan, melihat hidangan begitu, kita tidak suka, kemudian kita katakan, ah, Abima makan di luar saja ya. Betapa sakit perasaan sang istri. Sudah capek-capek masakkan buat suaminya, suaminya malah kuliner di luar. Jaga perasaan, buah hati kita, orang yang kita sayangi. Ya walaupun mungkin sang istri bisa menahan perasaannya karena ingin menyenangkan sang suami, mungkin, tapi di dalam hatinya teriris-iris. Pedasnya sambal terasi yang ada dicobek tidak sepedas kata-katamu sayang. Hancurnya cabai, tomat, terasi di atas cobek tidak sehancur hatiku sayang. Kan begitu. Jaga perasaan. Inna allaha katabal ihsana ala kulli syai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.